Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita melanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul karya Syekh Al-Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Di pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang rukun-rukun Islam, salat, zakat, siyam dan haji. Kita mempelajari secara global, terutama pengertiannya, definisinya, kemudian dalil wajibnya. Demikian pula kita mempelajari nampaknya waktu itu orang yang meninggalkan masing-masing dari rukun-rukun Islam tersebut. Orang yang meninggalkan sholat karena malas hukumnya adalah kafir. Orang yang mengingkari kewajiban sholat juga hukumnya kafir. Adapun zakat, orang yang menahan zakat, ya, tidak mau membayarkan zakat karena malas, hukumnya adalah apa? Fasik. Fasik, dosa besar, tetapi tidak kafir. Karena setelah Nabi SAW menyebutkan tentang azab bagi seorang yang menahan zakat di akhirat, setelah diazab, beliau s.a.w. mengatakan tentang orang tersebut atau tentang orang yang menahan zakat, fayura sabilah imma iral jannah wa imma iran nar. Lalu diperlihatkan kepadanya jalannya setelah diadab, diperlihatkan kepada orang tersebut jalannya imma iral jannah, mungkin menuju jannah surga, dan mungkin menuju an-nar, neraka. Maka walaupun dia azab dengan sebab menahan zakat, masih ada kemungkinan masuk ke dalam jannah. Hal itu menunjukkan bahwa dia masih muslim, hanya saja terjatuh dalam dosa besar sehingga disucikan oleh Allah, dia azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ma'aluhu ilal jannah, tempat kembalinya adalah jannah. Demikian pula di antara dalil tidak kafirnya orang yang menahan zakat adalah perkataan Abdullah bin Syaqiq rahimahullah. Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghayra shalah. Dahulu para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Syaqiq, mereka tidak memandang ada satu pun amalan yang mana meninggalkannya merupakan kekufuran, yakni kufur akbar, selain sholat. Ya, selain sholat. Berarti hanya sholat. Ya, hanya sholat. Ibadah yang jika ditinggalkan pelakunya kafir. Kufur akbar. Hanya sholat. Ya, tidak memandang ada satupun dari amalan yang mana meninggalkannya adalah kufur akbar selain sholat. Sholat saja. Maka meninggalkan zakat, ya, hukumnya bukan kufrun, bukan kufur akbar. Ya. Hukumnya adalah kefasikan dan dosa besar. Adapun orang yang mengingkari wajibnya zakat. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Tidak membayarkan zakat karena malas dengan keyakinan bahwa zakat itu tidak wajib. Ini dua hal yang berbeda dan hukumnya pun berbeda. Tidak membayarkan zakat karena malas, hukumnya adalah fasik, kefasikan dan dosa besar. Adapun meyakini tidak wajibnya zakat, zakat itu tidak wajib sama sekali, maka ini hukumnya adalah kufur akbar. Kufur akbar mengeluarkan seseorang dari Islam. Sebab dia mukadzib. Ya, lillahi wa rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il muslimin. Mendustakan Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran. Mendustakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam hadith-hadithnya. Dan juga mendustakan ijma' kaum muslimin. Yaitu bahwa zakat wajib. Bahwa zakat itu hukumnya wajib. Kita pelajari pula tentang siam puasa, apa pengertiannya. Demikian pula hukum orang yang meninggalkan puasa. Ya, hukumnya sama dengan orang yang tidak membayarkan zakat. Hukumnya adalah kefasikan. Ya. Berbeda halnya dengan orang yang meyakini puasa Ramadan itu tidak wajib sama sekali. Maka ini hukumnya adalah kufur akbar. Ya. Adapun seorang muslim yang masih meyakini siam Ramadan itu wajib, hanya saja malas untuk berpuasa, maka ini hukumnya fasik dan dosa besar. Kemudian terkait dengan haji, juga sudah kita pelajari pengertiannya apa, kemudian ya hukumnya. Ya, ya sama saja, sama seperti zakat, siam dan tadi, zakat dan siam ya. Haji hukumnya sama. Orang yang meninggalkannya karena malas adalah ya fasik. Orang yang meyakini tidak wajibnya haji sama sekali, tidak ada kewajiban haji di dalam Islam, maka hukumnya adalah kafir, kufur akbar. Baik. Kita lanjutkan. Pembahasan berikutnya adalah tentang al-martabatu tsaniyah, tingkatan yang kedua dari dinul Islam. Sebab dinul Islam terbagi menjadi thalathu maratib, terbagi menjadi tiga tingkatan. Tingkatan yang paling dasarnya adalah Islam. Kemudian yang kedua di atasnya adalah iman. Dan yang ketiga adalah ihsan. Ya. Sebelum itu kita ingat kembali materi yang dulu pernah kita pelajari tentang cakupan Islam, iman, dan ihsan. Islam, iman, dan ihsan. Mana yang lebih luas, tingkatan Islam, tingkatan iman, atau tingkatan ihsan? Ya. Mana yang lebih luas? Ya. Dirinci. Luas dari segi apa? Ya. Dengan melihat pemeluknya atau orangnya, dengan melihat orangnya, maka yang paling luas adalah apa? Jadi ada dua tinjauan. Dengan melihat orangnya yang berada di tingkatan tersebut, dan tinjauan yang kedua adalah dengan melihat ya cakupan maknanya. Ya. Mana yang lebih kompleks? Mana yang lebih mencakup? Ya, dari segi maknanya. Kalau dilihat dari segi orangnya, maka yang lebih luas atau yang lebih banyak adalah tingkatan Islam, iman, atau ihsan. apa? Tingkatan Islam. Karena orang yang sampai ke tingkatan Islam itu lebih banyak daripada orang yang mencapai tingkatan iman. Dan orang yang mencapai tingkatan iman itu juga lebih banyak dibandingkan dengan orang yang berada di tingkatan ihsan. Dengan melihat orangnya, maka tingkatan Islam lebih banyak jumlah orangnya. Karena kan Islam tingkatan bawah. Kemudian atasnya adalah tingkatan iman, atasnya lagi tingkatan ihsan. Berarti yang lebih banyak orangnya yang mana? Yang paling bawah ya. Karena tingkatan yang lebih mudah dicapai. Atau paling mudah dicapai. Maka orang-orang yang berada di tingkatan Islam itu paling banyak. Tidak semua yang sampai pada tingkatan Islam itu sampai pada tingkatan iman. Demikian pula orang yang berada di tingkatan iman, ya tidak mesti dia sampai pada tingkatan ihsan. Ya. Terkait dengan jumlah orangnya atau terkait dengan orangnya, maka di dalam tingkatan Islam ini masuk siapa saja ini? Siapa saja yang masuk di dalam tingkatan Islam? Dulu sudah pernah kita pelajari. Yang masuk pada tingkatan Islam itu siapa saja? Siapa? Mukmin kamilul iman. Orang yang imannya sempurna. Berarti agamanya sempurna, agama Islamnya sempurna. Sempurna di dalam beragama Islam, sempurna di dalam iman. Kamilul iman, ini yang pertama, jelas masuk dalam tingkatan Islam. Artinya dia sudah memenuhi tingkatan Islam. Kemudian yang kedua apa? Yang masuk dalam tingkatan Islam juga. Tingkatan Islam tadi mencakup yang pertama, kamilul iman. Orang yang imannya sempurna. Kemudian yang kedua, orang yang imannya lemah, mukmin naqisul iman, orang yang imannya lemah atau fasik. Dia mukmin beriman tetapi fasik. Fasik itu ya dosa besar, pelaku dosa besar. Meninggalkan kewajiban besar atau terjatuh dalam maksiat yang besar, itu fasik. Kemudian yang ketiga, apa? Tingkatan Islam juga mencakup munafik. Orang munafik itu bisa disebut muslim dengan makna ini. Bisa disebut muslim. Ya. Bisa disebut muslim. Jadi menampakkan seolah beragama Islam, lahiriahnya muslim, Islam. Lahiriahnya adalah syariat Islam. Tetapi hakikatnya dia kafir. Ya. Jadi kan munafik, menampakkan Islam tetapi menyembunyikan kekufuran. Thayyib. Ini tingkatan yang pertama itu Islam. Dilihat dari segi orangnya, jumlah orangnya, maka jumlahnya paling banyak. Karena ya, kata atau istilah muslim itu bisa mencakup orang yang imannya sempurna, orang yang imannya lemah, dan bahkan mencakup orang yang munafik, yang sebenarnya tidak beriman. Kemudian, tingkatan yang kedua, setelah Islam, ini ditinjau dari segi jumlah orangnya, tingkatan yang kedua adalah iman, tingkatan iman. Tingkatan iman, ya, jumlah orangnya lebih banyak daripada tingkatan ihsan, tetapi lebih sedikit daripada tingkatan Islam. Ya kan sudah pernah ya, dipelajari dulu ya? Belum, sudah, insya Allah sudah. Siapa yang bisa membuktikan ini, kalau sudah pernah dipelajari? Sudah pernah, insya Allah di sini. Pernah ya? Pernah. Tingkatan iman ya mencakup siapa? Tingkatan iman ini mencakup kamilul iman, orang yang imannya sempurna, dan naqisul iman, orang yang imannya lemah. dan mengeluarkan siapa? Munafik. Jadi munafik tidak masuk ke dalam tingkatan iman ini. Jadi yang tereliminasi di tingkatan iman ini adalah munafik. Adalah munafik. Orang munafik hanya masuk dalam tingkatan Islam. Mungkin saja dikatakan muslimin, kaum muslimin, ternyata di antara mereka adalah orang-orang munafik. Ya kan? Orang-orang munafik. Seperti yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Adz-Dzariyat, فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Kami keluarkan darinya, ya, orang-orang yang berada di negeri itu dari kalangan mukminin. فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Tetapi kami tidak mendapati di negeri itu selain satu rumah saja dari muslimin. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang-orang yang beriman dari negeri itu karena negeri itu mau diazab. Negeri itu mau diazab. Allah selamatkan orang-orang yang beriman. Tetapi ternyata yang Allah selamatkan itu hanya satu rumah. Atau fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin. Yang terselamatkan itu hanya penghuni satu rumah mukminin atau satu rumah muslimin, satu rumah minal muslimin, dari muslimin. Kenapa Allah sebutkan muslimin bukan mukminin? Karena di antara penghuni rumah itu ada yang sebenarnya tidak beriman. Jadi kata muslim itu bisa mencakup orang munafik. Ya, Allah berkehendak untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ya, tetapi tidak ada orang-orang yang beriman kecuali hanya di dalam satu rumah. Dan itu rumahnya muslimin atau mukminin jadinya muslimin, karena di antara penghuni rumah itu ada yang sebenarnya tidak beriman. Tapi tetap yang Allah selamatkan adalah yang berimannya saja. Penghuni rumah itu yang tidak beriman, ya tidak Allah selamatkan. Jadi orang-orang beriman di negeri itu hanya ya di dalam satu rumah saja, tidak ada rumah-rumah lain yang penghuninya beriman. Satu rumah itu pun tidak murni semuanya mukmin. Makanya Allah mengatakan fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin, kami tidak mendapati di negeri itu selain satu rumah saja dari muslimin. Ya, kenapa tidak satu rumah dari mukminin? Karena di antara penghuni rumah itu ada yang tidak beriman. Ada yang tidak beriman. Terpahami atau enggak ini? Yang Allah selamatkan orang-orang berimannya saja. Dari negeri itu yang Allah selamatkan hanya orang-orang yang beriman. Tetapi ternyata orang-orang beriman itu tidak menyebar kemana-mana. Hanya di dalam satu rumah. Gak ada rumah-rumah lain dari warga-warga negeri itu yang beriman selain yang ada di dalam rumah ini. Makanya Allah mengatakan kami tidak mendapati yang akan Allah selamatkan itu, Allah tidak mendapati selain orang-orang yang berada di dalam satu rumah. Karena yang beriman hanya di rumah ini. Di rumah itu gak ada yang beriman, itu gak ada yang beriman. Ya, Allah tidak mendapati ada orang yang beriman kecuali di dalam satu rumah, rumahnya mukminin atau muslimin? Muslimin. Kenapa Allah tidak mengatakan fama wajadna fiha ghayra baitin minal mukminin, tapi minal muslimin? Kami tidak mendapati di negeri itu selain satu rumah dari muslimin. Padahal di ayat sebelumnya Allah mengatakan mukminin. Itu kan yang Allah selamatkan mukminin. Yang Allah selamatkan adalah mukminin, orang-orangnya, person-person yang beriman. Ternyata person-person yang beriman itu tidak Allah dapati kecuali di dalam satu rumah saja. Dan itu adalah rumahnya muslimin. Kenapa rumahnya muslimin? Tidak Allah sebut rumahnya mukminin. Karena tidak murni beriman semuanya. Terfahami ya? Ya ini terfahami atau enggak ini? Terfahami ya? Allah menyebutkan di ayat berikutnya minal muslimin. Karena isi rumah itu tidak semuanya beriman. Jadi kata muslim itu bisa mencakup orang munafik dan orang mukmin, baik yang imannya sempurna maupun yang imannya lemah. Adapun tingkatan iman tadi hanya mencakup siapa? Hanya mencakup kamilul iman, yang sempurna imannya, dan yang imannya lemah tapi mukmin beriman. Ya, sehingga mengeliminasi orang munafik. Kemudian tingkatan yang paling sedikit jumlah orangnya adalah apa? Tingkatan ihsan. Kenapa? Karena hanya mencakup orang yang kamilul iman, imannya sempurna. Hanya mencakup orang yang imannya sempurna, agamanya sempurna. Dia sempurna di dalam beragama. Baik. Sehingga ditinjau dari segi orangnya, yang paling banyak adalah tingkatan Islam. Kemudian, ya, tinjauan yang kedua dari segi apa? Cakupan maknanya, mana yang lebih luas, mana yang lebih komprehensif, mana yang lebih kompleks. Dilihat dari segi tadi maknanya, cakupan maknanya, maka mana yang paling luas cakupan maknanya? Apa? Ya, sebaliknya, tingkatan ihsan. Tingkatan ihsan itu mencakup makna yang lebih kompleks. Ya. Artinya apa saja yang diamalkan di dalam tingkatan ihsan itu lebih banyak, lebih detail, lebih jelimet daripada apa yang dilakukan di dalam tingkatan iman. Dan apa yang dilakukan di dalam tingkatan iman, ya, itu lebih detail, lebih luas daripada, ya, yang dilakukan di dalam tingkatan Islam. Dengan kata lain, syarat-syarat untuk mencapai tingkatan ihsan itu lebih apa? Ya, lebih susah, lebih banyak, lebih detail. Syaratnya lebih kompleks. Ya kan? Untuk mencapai tingkatan ihsan, harus melakukan ini, harus memenuhi syarat ini. Ya, sehingga tadi syarat semakin banyak, maka yang memenuhi syarat semakin sedikit. Begitu kan? Begitu. Jadi ditinjau dari segi cakupan maknanya, maka yang paling luas adalah ihsan, kemudian iman, dan yang terakhir adalah Islam. Nah. Sebab tingkatan Islam itu seorang bisa dikatakan muslim, ya, bisa dikatakan muslim dan dihukumi, diperlakukan di dunia ini sebagaimana seorang muslim, cukup hanya dengan melakukan apa? Ya, syahadat dan amalan-amalan lahiriah. Walaupun hakikatnya di dalam batinnya tidak beriman. Kalau ada orang yang mengamalkan dan menerapkan syariat Islam, menjalankan syariat Islam, ya, nampak muslim, maka kita hukumi muslim. Adapun hakikatnya dia itu beriman atau tidak, batinnya bagaimana, ya kita serahkan kepada Allah. Tapi dia sudah dihukumi muslim. Sehingga hanya apa? Lahiriah. Ya kan? Lahiriah. Batinnya Allahu a'lam. Kemudian kalau tingkatan iman ya, maka lebih kompleks. Ya, di samping melakukan atau menerapkan syariat Islam secara zahir atau lahiriah, juga menerapkan Islam secara batin. Jadi memang beriman. Ya kan? Berarti kalau tingkatan Islam itu hanya melakukan apa minimalnya? Sisi zahir, ya. Kalau zahirnya sudah menerapkan syariat Islam, ya sudah kita hukumi dia muslim. Kalau meninggal ya dimandikan, ya kan, disolatkan, dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Kan begitu. Ya. Kemudian kalau tingkatan iman tadi, ya, berarti menerapkan syariat secara zahir dan juga secara batin. Berarti dia beriman. Begitu ya. Kalau tingkatan ihsan bagaimana? Tingkatan ihsan, dia menerapkan sisi syariat syariat Islam ya, secara zahir dan secara batin serta menyempurnakannya sempurna. Kalau tingkatan iman kan enggak mesti sempurna kan ya. Jadi yang penting melakukan apa tadi tingkatan iman? Ya, syariat Islam secara zahir dan secara batin sempurna atau tidak ya. Enggak mesti, mungkin sempurna, mungkin tidak. Begitu kan? Menerapkan syariat Islam secara lahir dan batin. Jadi batinnya pun ya beriman. Dia bukan orang yang munafik. Dia benar-benar beriman. Bukan orang yang munafik. Walaupun imannya lemah. Walaupun imannya lemah tapi dia jujur. Dia jujur kalau dia itu beriman. Tidak seperti orang munafik. Seolah bersyahadat, mengerjakan sholat, membayar zakat, berpuasa, berhaji, bahkan berjihad. Tapi sebenarnya tidak meyakini. Ya. Ya tidak meyakini, tidak mengakui di dalam hatinya. Hanya mengikuti keumuman orang di sekitarnya. Itu kan Islam. Kalau iman, menerapkan syariat secara zahir dan secara batin. Berarti dia jujur. Walaupun imannya lemah. Banyak meninggalkan kewajiban. Banyak melakukan maksiat besar. Ya dia masuk dalam tingkatan iman tapi lemah. Intinya lahir dan batin dia terapkan ya. Tapi kalau tingkatan ihsan bagaimana? Kenapa lebih kompleks cakupannya? Karena tingkatan Islam itu artinya menerapkan sisi zahir, ini jelas. Sisi batin, ini juga jelas. Sekaligus apa? Sempurna. Sehingga dinamakan ihsan. Ihsan itu dari ahsana yuhsinu, ihsanan artinya apa? Itqan. Atqana yutqinu itqanan, menyempurnakan, mengerjakan dengan baik, bagus, sempurna. Sehingga yang sampai di derajat atau tingkatan ihsan itu hanya tadi siapa? Kamil al-iman. Orang yang imannya sempurna. Orang yang imannya sempurna. Ya, dia tidak melakukan dosa besar. Atau kalaupun melakukan dosa besar, dia bertaubat, taubatan nasuha, dan diterima oleh Allah. Begitu. Jadi istiqomah. Ya, tapi istiqomahnya ya kita ya manusia biasa tetap ada salahnya, dosanya. Tapi sudah teranggap istiqomah ya tidak melakukan dosa-dosa besar, kalaupun terjatuh dalam dosa besar, ya dia segera bertaubat dengan taubat yang jujur, yang sungguh-sungguh. Dengan itu imannya sudah dikatakan sempurna. Walaupun pernah melakukan dosa. Jelas ya. Jadi iman sempurna itu bukan berarti enggak pernah melakukan dosa. Para sahabat kita lihat bagaimana ya riwayat hidup mereka di masa jahiliyah, apa yang mereka lakukan. Banyak dari mereka yang melakukan ya perkara-perkara besar, ya dosa-dosa yang besar, tetapi ya apa namanya al-Islam ya masuknya mereka ke dalam Islam itu menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu. Sudah jelas ini. Jelas ya. Ini sebenarnya kilas balik ini. Kilas balik materi yang lalu. Tapi gak apa-apa, memang harus diulang. Ada yang kurang jelas mungkin? Atau mau ditanyakan? Terkait materi ini. Iya. Zahir. Ya, zahir supaya masuk ke dalam tingkatan Islam ya, minimalnya adalah zahir tadi. Begitu ya. Minimalnya zahir sehingga orang yang menerapkan syarat Islam secara zahir ya kita hukumi muslim. Enggak boleh kita tuduh kafir, munafik enggak boleh ya. Apa? Waris. Ya sama. Ya dianggap muslim. Disikapi, dihukumi sebagaimana muslim. Itu di dunia ya. Kalau di akhirat ya Allah maha tahu. Dia sebenarnya beriman atau tidak. Ada lagi mungkin yang kurang jelas? Berarti ditinjau dari segi orangnya, Islam paling banyak tingkatan Islam karena mencakup ya, mukmin yang sempurna, mukmin yang lemah, dan juga munafik. Kemudian tingkatan iman itu hanya mencakup mukmin yang sempurna dan juga mukmin yang lemah, tapi dia mukmin bukan munafik. Jadi orang munafik sudah tereliminasi di tingkatan ini. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah tingkatan ihsan, hanya mencakup orang-orang yang imannya sempurna. Kemudian ditinjau dari segi cakupan maknanya, ya, dari segi cakupan maknanya, maka yang paling luas, paling banyak syarat-syaratnya, ya, itu adalah ihsan. Ya kan? Karena ihsan itu apa? Melakukan, menerapkan syariat secara lahir, batin, dan ya sempurna. Kalau iman menerapkan lahir dan batin, Islam lahir dan batin. Kalau tingkatan Islam ini paling ya bawah, paling sedikit cakupan maknanya. Karena yang penting adalah menerapkan sisi zahirnya dalam tingkatan Islam. Baik. Al-Mu'allif Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah mengatakan Al-Martabatu Tsaniyah Al-Imanu wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan fa a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Al-martabatu tsaniyah, tingkatan kedua adalah iman. Tingkatan kedua adalah iman. Baik. Dulu sudah pernah kita pelajari tentang apa definisi Islam. Ya, tentang definisi Islam. Definisi Islam, pengertian Islam. Waktu itu bagaimana? Ya, di dalam bahasa Islam artinya adalah berserah diri, pasrah, ya. Kemudian tunduk. Dan secara syariat atau di dalam istilah ya, secara istilah Islam ada dua, Islam Qadari dan Islam Syar'i. Islam Qadari dari kata Qadar yang artinya apa? Takdir. Islam Qadari atau takdir artinya apa maksudnya? Ketundukan kepada takdir Allah. Ya. Ketundukan kepada takdir Allah ini mencakup semua makhluk. Tidak ada satu makhluk pun yang keluar dari takdir Allah. Apa yang Allah takdirkan, maka itu pasti terjadi. Ya. Tidak ada satu makhluk pun yang keluar dari hukum takdir Allah. Ini Islam Qadari. Kalau Islam Syar'i, waktu itu bagaimana? Ada beberapa makna atau bagaimana waktu itu? Ada Islam Syar'i yang am, umum atau luas. Itu Islam yang dibawa oleh siapa? Oleh semua Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam. Ya, Islam syar'i itu dari kata syar' artinya syariat. Kalau tadi qadar itu takdir. Islam qadari berarti ketundukan kepada hukum takdir Allah. Kalau Islam syar'i berarti ya, kaitannya dengan syariat, hukum-hukum syariat yang Allah turunkan melalui wahyu, yaitu Islamnya para nabi dan rasul. Nah, Islam syar'i yang umum berarti mencakup Islamnya semua nabi dan rasul. Ya, semua yang dibawa oleh mereka semua itu bisa dikatakan apa? Islam. Dengan makna yang luas. Semuanya Islam. Kemudian ada Islam syar'i yang khusus. Maksudnya Islam yang dibawa oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW. Ini Islam syar'i yang khusus. Kemudian satu lagi, pengertian Islam apa? Pengertian Islam secara sempit, yang paling sempit, yaitu apa? Ya, tingkatan pertama dari din, dari agama, yaitu dinul Islam. Ya, tingkatan Islam, tingkatan paling bawahnya adalah Islam. Yang hanya mencakup sisi apa tadi? Sisi zahir. Ini kan paling sempit. Ini bisa dilihat lagi di materi yang sudah lalu, sudah lama ini. Nah, sekarang kita mempelajari tentang iman. Ya. Nanti makna iman atau pengertian iman terkadang sama dengan pengertian Islam. Terkadang sama. Tergantung konteksnya. Ya, iman, apa pengertiannya? Iman secara bahasa, yaitu iman secara bahasa yaitu at-tasdiqul jazim ma'al istijabah. Iman secara bahasa yaitu pembenaran yang mantap, pembenaran yang mantap ma'al istijabah. Ya. Dengan ya, diiringi istijabah. Dengan diiringi istijabah. Istijabah itu ya penerimaan. Pembenaran yang mantap dengan diiringi penerimaan. Menerima istijabah. Ini secara bahasa. Amana. Ya, berarti apa? Membenarkan, mempercayai, dan semisalnya. Diiringi dengan menerima. Menerima konsekuensinya. Pembenaran yang mantap dengan diiringi penerimaan. Istijabah. Kemudian, penerimaan ini ada dua bentuk. Penerimaan ini ya, ada dua bentuk. Yang pertama ya, yang pertama ya. Yang pertama adalah meyakini. Ya, meyakini. Ya. Jika berupa khobar atau kabar. Ya. Kemudian yang kedua, menaati. Jika berupa perintah dan larangan. Jika berupa perintah dan larangan. Yes. Ini yang dimaksud dengan istijabah, menerima. Menerima itu maksudnya apa? Ada dua bentuk. Kalau yang disampaikan kepada kita itu adalah khabar, kabar, berita, informasi, maka bentuk penerimaan kita adalah dengan apa? Meyakininya. Jadi meyakini bahwa itu benar. Meyakini kebenarannya. Kalau yang disampaikan kepada kita itu adalah perintah dan larangan, kita diperintah melakukan sesuatu atau dilarang melakukan sesuatu, maka bentuk penerimaan kita adalah apa? Menaati. Taat itu maksudnya apa? Mengerjakan perintah atau meninggalkan, menjauhi larangan. Jelas ya? Ini secara bahasa. Dan ternyata secara istilah pun ya ada sangkut pautnya jelas dengan pengertian iman secara bahasa. Begitu ya. Misalkan ada si A dan ada si B. Si A menyampaikan sesuatu kepada siapa? Si B. Si A menyampaikan sesuatu kepada si B. Si B ya dikatakan amana lahu, si B ini amanah lahu, aman, iman, si B ini beriman kepada si A. Ini secara bahasa loh ya, maksudnya beriman di sini maksudnya beriman secara bahasa, si B beriman kepada si A setelah si A menyampaikan sesuatu. Maka maknanya apa? Si B membenarkan si A dengan mantap. Terus bentuk pembenarannya bagaimana? Ya, atau diiringi dengan apa? Pembenaran yang mantap itu pasti diiringi dengan istijabah, nerima kan? Membenarkan secara mantap berarti ada penerimaan, ada penyambutan, menyambut apa yang disampaikan. Bentuk penerimaan si B kepada si A apa? Apa? Bentuk penerimaan si B kepada si A itu apa? Si B beriman kepada si A. Ya, si B beriman kepada si A. Berarti membenarkan si A dengan mantap. Sekaligus si B ini menerima apa yang disampaikan oleh si A. Bentuk penerimaan si B berupa apa? Tergantung ya. Kalau itu berupa khabar, kabar, berita yang disampaikan si A kepada si B, maka bentuk penerimaan si B adalah meyakini kebenarannya. Meyakini kebenaran informasi yang disampaikan si A. Kalau yang disampaikan si A kepada si B ini berupa perintah dan larangan, si A merintah si B, lakukan ini. Atau melarang si B, jangan lakukan ini. Maka bentuk penerimaan si B adalah menaati. Ya, apa yang diperintahkan dilakukan. Atau apa yang dilarang ditinggalkan, dijauhi. Nah, ketika itu bisa dikatakan si B beriman kepada si A. Secara bahasa Arab loh ya, beriman di sini. Beriman kepada selain Allah, ini secara bahasa. Bahasa Arabnya ya, apa gimana? A ya soalnya. Ya, maksudnya amana lahu gitu aja. Amana lahu. Si A beriman kepada si B. Ini secara bahasa. Sebagian ulama sebenarnya menyanggah. Ya, menyanggah definisi iman secara bahasa. Definisi iman secara bahasa itu bukan tasdiq, bukan pembenaran. Ya, tetapi iqrar, pengikraran gitu. Tapi para ulama yang berpendapat seperti tadi, iman secara bahasa itu pembenaran, hanya saja konsekuensi orang yang membenarkan secara mantap itu pasti apa, dia akan menerima. Orang yang membenarkan secara mantap pasti dia akan menerima, dan menerimanya itu ya bisa dengan meyakini kalau itu berupa informasi, dan bisa dengan menaati kalau itu berupa perintah dan larangan. Sungguh sehingga justru itu pengertian yang tepat, definisi iman yang tepat secara bahasa. Ya, di antara yang berpendapat seperti ini ya Syekh Shalih Al-Syekh Hafizahullah dan yang lain. Kemudian iman secara istilah atau syariat. Secara istilah atau syariat, iman yaitu atau ya itunya nanti dulu mungkin ya. Secara istilah atau syariat, iman memiliki dua pengertian. Memiliki dua pengertian. Yang pertama, memiliki dua pengertian. Yang pertama, pengertian yang sempit. Pengertian yang sempit. Pengertian yang sempit. Ya. Yaitu Ya, sisi batin. Dari agama ya, sisi batin dari agama yang diperintahkan oleh Allah. Ini kita dengan ungkapan yang sederhana supaya mudah untuk dipahami. Jadi ini pengertian yang sempit. Yang dimaukan dengan iman itu hanya apa? Sisi batin dari agama ini. Kan sempit. Hanya batin saja, zahirnya tidak. Ya. Kapan kata iman disebutkan? Ya, dalam keadaan yang dimaukan pengertian yang sempit ini hanya sisi batin saja. Kapan? Ya. Nah, ini juga perlu diingat, ya, perlu diingat dan dicatat. Pengertian ini ya, dimaukan atau dimaksudkan, terserah yang jelas yang mana. Pengertian ini dimaukan ketika iman. Pengertian ini dimaukan ketika iman disebutkan ya, ketika iman disebutkan bersama kata Islam. Ketika iman disebutkan bersama kata Islam dalam satu konteks pembahasan. Islam iman. Jadi disebutkan sekaligus berbarengan dalam satu konteks pembahasan. Ada dua istilah ini, Islam iman disebutkan dalam satu konteks pembahasan, maka yang dimaukan dengan Islam adalah apa? Sisi yang dimaukan dengan Islam adalah sisi zahir. Dan yang dimaukan dari iman adalah sisi batin. Begitu ya? Bedakan antara pengertian iman dengan tingkatan iman ya, bedakan. Terfahami ini maksudnya. Kalau yang tadi kita ulas lagi di awal ya, pertemuan ini yang kita bahas adalah tingkatannya ya. Tingkatan iman lebih tinggi daripada tingkatan Islam. Tingkatan Islam itu syaratnya hanya menerapkan sisi zahir. Kalau tingkatan iman menerapkan sisi zahir dan batin. Itu tingkatannya. Tapi kalau ini apa? Definisinya, pengertian iman. Kata iman ya, kata iman di dalam istilah ini memiliki pengertian yang sempit yang hanya mencakup sisi batin dari agama. Kapan kata iman disebutkan dan yang dimaukan adalah pengertian yang sempit ini, sisi batin? Ya, jawabannya ketika disebutkan bersamaan dengan kata Islam. Dalam satu konteks pembahasan, Islam iman, maka yang dimaukan dengan Islam adalah sisi zahir dan dimaukan dengan iman sisi batin. Begitu ya, sisi batin. Seperti hadis Jibril yang insya Allah akan kita baca, di dalam hadis itu disebutkan kata Islam dan setelah itu kata iman, Islam iman. Nampak Nabi SAW menerangkan tentang Islam ya, dengan sisi batin ya, terkhusus rukun-rukunnya. Kemudian ketika menerangkan tentang iman, yang beliau sebutkan adalah batin. Iman kepada Allah itu kan batin, iman kepada para malaikat itu batin, gitu ya. Kemudian pengertian yang kedua, Pengertian yang kedua pengertian yang luas. Yang mencakup sisi lahir dan batin. Ya, sisi lahir dan batin. Maksudnya sisi lahir dan batin dari ya syariat ya dari agama Islam. Apa itu? Yaitu kalau keterangan para ulama atau al-sunnah wal jamaah itu qaul wa amal yazidu wa yanqus. Qaulun wa amal, qaulul qalbi wa qaulul lisan, amalul qalbi wa amalul jawarih. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ini definisi iman. Apa definisi iman kira-kira? Sudah pernah ya? Sudah pernah kan belajarnya? Definisi iman ini yaitu apa? Qaulul qalb, ucapan qalbu. Kemudian ya. Ucapan qalbu, kemudian ucapan lisan. Ya, ucapan qalbu, ucapan lisan. Ya, amalan qalbu, perbuatan amalan qalbu atau perbuatan qalbu. Ini tiga ini. Dan amarul jawarih, amalan atau perbuatan apa? Anggota tubuh, oh, tubuh lahiriah ini. Ucapan qalbu, ucapan lisan, amalan qalbu dan amalan anggota tubuh. Yang diperintahkan Allah. Yang diperintahkan Allah. Yang diperintahkan Allah. Yang mana? Ya. Dapat berkurang yang mana? Dapat bertambah dulu. Yang mana dapat bertambah? Ya, dan dapat berkurang. Yang mana dapat bertambah dan dapat berkurang. Jadi iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bisa meningkat, bisa menurun. Bisa menguat, bisa melemah. Ya, jadi kelompok-kelompok yang menyelisih al-sunnah wal jamaah, ya, banyak yang disebabkan kesalahan di dalam mendefinisikan iman. Dalam mendefinisikan iman. Definisi iman ini yang antum catat tadi, ya, sebenarnya mencakup dua hal atau dua pembahasan, tapi nanti insya Allah dipelajari. Hal yang pertama itu adalah tentang cakupannya. Dan yang kedua adalah tentang sifatnya. Cakupan iman itu atau iman itu mencakup apa saja. Dan yang kedua adalah pembahasan tentang apa? Sifat iman. Ya. Pembahasan yang pertama cakupan iman. Iman itu mencakup empat tadi yang antum catat apa? Ucapan qalbu, ucapan lisan, amalan qalbu dan amalan anggota tubuh, lahiriah, jawarih. Ini pembahasan yang pertama. Banyak kelompok yang salah di dalam pembahasan ini. Mereka ya banyak macam-macam, ada yang mengatakan iman itu hanya ucapan qalbu. Begitu. Ya, keyakinan saja, yang penting keyakinan. Mau melaksanakan kewajiban ini atau tidak, mau melakukan keharaman ini atau menjauhinya, enggak masalah, dia tetap beriman. Begitu. Enggak masalah, dia tetap beriman. Iman itu ada di sini. Taqwa hahuna, kata mereka mungkin gitu. Taqwa itu ada di sini. Begitu. Yang lainnya mengatakan bahkan iman itu cukup lisan. Walaupun hatinya itu enggak meyakini. Cukup lisan. Ada. Ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Namanya Qurramiyah. Insya Allah nanti dipelajari. Kemudian, ya. Terkait dengan pembahasan yang kedua itu apa? Sifat iman. Iman itu menurut ahli sunnah wal jamaah bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya. Kalau khawarij, ya. Khawarij itu secara umum meyakini bahwa iman itu mencakup empat hal tadi. Ucapan qalbu, ucapan lisan, amalan qalbu, dan amalan mudah tubuh. Mereka meyakini seperti ini secara umum. Khawarij. Tetapi mereka salah di dalam pembahasan yang kedua terkait dengan sifat iman. Mereka mengatakan iman itu enggak bertambah, enggak berkurang. Yang ada adalah ada iman atau hilang sekalian. Jadi ibarat satu kesatuan yang la yatajazza, enggak bisa terbagi-bagi. Satu terkikis langsung hilang semua. Mukmin muslim itu beriman tapi kemudian terjatuh dalam dosa besar. Ya kan? Hilang kabeh imannya. Kafir. Begitu ya. Jadi kesalahannya di sini. Iman itu menurut mereka tidak bertambah dan tidak berkurang. Enggak ada yang namanya melemah, ya, menguat atau melemah, meningkat atau menurun. Iman itu satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi. Kalau sekali terjatuh dalam dosa besar itu berarti melakukan maksiat yang besar atau meninggalkan kewajiban yang besar, meninggalkan kewajiban besar, meninggalkan puasa misalkan, atau meninggalkan kewajiban apa gitu yang besar, ya sudah kafir, ya, imannya hilang. Enggak dikatakan imannya hilang sebagian, imannya hilang total. Tapi itu insya Allah pembahasan di kesempatan berikutnya aja ya. Mungkin sebagai penutup bisa dicatat. Pengertian ini dimaukan, pengertian ini dimaukan, ya, kapan kata iman disebutkan dan yang dimaukan adalah pengertian ini, pengertian yang luas, ya, pengertian ini dimaukan ketika kata iman disebutkan sendirian tanpa kata Islam. Ya. Kata iman disebutkan sendirian tanpa kata Islam. Maka mencakup semuanya lahir dan batin. Tanpa kata Islam. Mencakup semua lahir dan batin. Baik. Kemudian dengan pengertian ini iman semakna dengan dinul Islam, agama Islam yang mencakup lahir dan batin. Jadi dengan pengertian ini, iman semakna dengan dinul Islam yang mencakup lahir dan batin. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Berarti agamanya seseorang juga bisa bertambah dan bisa berkurang. Tergantung dengan seberapa taat dia. Ya, perintah-perintah yang dikerjakan, larangan-larangan yang ditinggalkan. Ya. Semakin taat maka semakin bagus agamanya gitu ya, semakin bagus imannya. Jadi sama, sebagaimana iman bisa bertambah, bisa berkurang, din, agama pada seseorang juga bisa bertambah, bisa berkurang. Maknanya sama, din dengan iman, dengan pengertian ini. Dengan pengertian yang luas ini, iman dan din, agama atau agama Islam itu pengertiannya sama. Yang mencakup sisi lahir dan batin. Ada yang kurang jelas mungkin? Sudah cukup. Sudah cukup. Ya, kita tutup sementara ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.